Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku ayat-ayat Tauhid. Dan insyaAllah kita masuk pada penjelasan tentang keberadaan jenis Tauhid, keempat jenis Tauhid dalam Al-Fatihah. Terlebih dahulu kita akan baca bukunya, kemudian nanti kita akan berikan beberapa catatan. Baik. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wabadu, empat jenis tauhid tersebut seluruhnya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, di dalamnya terdapat tauhid asma wa sifat. Firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Di dalamnya terdapat tauhid rububiyah. Firman Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ri Pembalasan. Di dalamnya juga terdapat tauhid asma wa sifat. Firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Di dalamnya terdapat tauhid uluhiyah. Dan firman Allah, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di dalamnya terdapat tauhid mutaba'ah. Dalam surat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat, terkandung di dalamnya 4 macam tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, dan tauhid apa? Al-mutaba'ah. Tauhidul mutaba'ah, yaitu bagaimana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai satu-satunya yang berhak untuk diikuti. Ceritanya begini jemaah. Jadi ada dalil, ada bagaimana cara memahami dalil. Dalil, kemudian kandungan dalil. Kandungan dalil, ya, kalau dalil kita paham ya, yaitu teks, ayat, maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalil. Ini adalah teks. Sedangkan kandungan dalil berarti apa? Makna dari teks. Makna. Nah, kandungan dalil ini sering disebut dengan dalalah. Dalalah. Sehingga dalil ini mengandung dalalah, mengandung makna teks seperti berikut. Nah, makna teks itu kan ada makna yang tertera dalam teks, sehingga orang menyebutnya sebagai makna tekstual. Dan ada yang tidak tertera dalam teks, tapi bisa dipahami dari teks. Orang menyebutnya sebagai makna kontekstual. Sehingga teks itu, maknanya ada yang terkandung dalam teks. Terkandung dalam teks. Namanya apa ini? Makna tekstual. Orang menyebutnya makna tekstual. Dan ada yang tidak terkandung dalam teks, tapi tidak terkandung di dalamnya. tapi bisa dipahami. Bisa dipahami di teks. Baik dengan isyarat jauh maupun isyarat yang dekat. Sehingga kalau bisa dipahami di sini bisa bentuknya isyarat jauh atau dekat. Nah, kemampuan manusia itu berbeda-beda dalam memahami kandungan teks yang itu tidak ada dalam teks. Jadi jenis yang kedua ini kemampuannya berbeda-beda. Manusia berbeda-beda dalam memahami yang terkandung dalam teks. Sehingga berdasarkan hal ini, maka dalalah yang tidak tekstual, kita menyebutnya kontekstual begitu ya. Kalau mau dipakai istilah yang lebih ringkas, ini adalah dalalah kontekstual. Betul istilah ini ya, kontekstual. Dia tidak termaktub dalam teks, tapi bisa dipahami dari konsekuensi teks. Sehingga dalalah kontekstual ini kembali kepada kemampuan seseorang dalam memahami teks. Ibaratnya begini. Ketika kita memandang sebuah HP, maka di sini ada yang terlihat dari HP, yang terindra. Dan ada yang tidak terindra. Kalau saya mengatakan keberadaan HP ini menunjukkan keberadaan orang yang bisa membuat software, itu salah atau benar? Loh kok bisa? Apa hubungannya antara HP ini dengan pembuat software? Tukang coding, programmer yang dia membuat software. Karena saya memahami dalam HP ini ada aplikasi. Kemudian ini bisa digerakkan. Lalu dalam aplikasi ini ada isinya gitu ya. Kemudian dari isi aplikasi ini bisa kita manfaatkan, ada teksnya dan seterusnya. Sehingga dengan hanya melihat sebuah HP, kita bisa membuat kesimpulan yang itu tidak ada dalam HP. Yaitu keberadaan programmer yang dia membuat aplikasi yang mengisi HP ini. Itulah yang dimaksud dengan dalalah kontekstual. Karena itu terkadang ada ulama yang beliau bisa membuat kesimpulan dari sebuah hadis sampai ratusan kesimpulan padahal satu buah hadis. Sebaliknya ada sebagian orang yang ketika membaca hadis itu dia hanya bisa membuat satu kesimpulan saja. Tapi dia tidak bisa membuat kesimpulan yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkumpul bersama sahabat-sahabat senior di kalangan Muhajirin dan sampai mereka itu protes kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kala itu jadi khalifah, yang beliau mengundang Ibnu Abbas untuk turut berkumpul. Maka Umar ingin menunjukkan seperti apa kemampuan Ibnu Abbas sehingga sampai Ibnu Abbas diundang dalam majelis syura yang itu beranggotakan sahabat-sahabat senior. Padahal ketika itu Ibnu Abbas usianya ya sekitar 20-an tahun. Jadi ketika Nabi SAW wafat, Ibnu Abbas di usia 14 tahun. Plus Abu Bakar, berarti 2 tahun, ya kurang lebih 17 tahun. Kemudian Umar berjalan sekian tahun, Ibnu Abbas, beliau punya majelis syura, Ibnu Abbas diundang. Akhirnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada mereka, ma ra'yukum bihadil ayah, idha ja'a nasrullahi wal fatah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir surat. Bisa enggak kalian jelaskan tentang makna firman Allah idza ja'a nasrullahi wal fath sampai akhir surat An-Nasr? Masing-masing sahabat senior ditanya, mereka menjawab dengan makna tekstual. Jawaban mereka rata-rata makna tekstual. Dalam surat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk beristighfar, untuk bertobat. Sebagaimana di akhir surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam ayat ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mensucikan nama Allah jika ada banyak orang yang masuk Islam. Wadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sehingga mereka hanya menyampaikan berdasarkan makna yang terkandung dalam teks, makna tekstual. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, wama ra'yuka ya Ibnu Abbas? Kalau menurut kamu bagaimana wahai Ibnu Abbas? Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, hadza qurbu ajali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menunjukkan dekatnya ajal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari mana beliau bisa menyimpulkan kalau itu menunjukkan dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal dalam surat An-Nasr tidak ada kalimat seperti itu. Itulah kemampuan dalam memahami konteks dari sebuah dalil. Disebutkan pula bahwa Imam Al-Albani rahimahullah, beliau pernah mengatakan, begitu bangun tidur, saya tadi sempat terngiang berbagai macam makna dari hadis siapa? Abu Umair. Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Dan di situ beliau bisa menyimpulkan banyak sekali pelajaran dari satu hadis itu. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah demikian. Dari satu hadis beliau bisa menyimpulkan banyak sekali. Dan itu kembali kepada kemampuan dalam memahami kontekstual dari sebuah dalil. Nah, kemudian jamaah dimulakan Allah, para umum, itu ada tiga. Dalalah ada tiga. Yang pertama adalah dalalah tadammun. Yang kedua adalah dalalah mutabaqah. Yang ketiga disebut dengan dalalah iltizam. Dalalah dalil yang dipelajari oleh para ulama usul fikih itu secara umum ada tiga ini. Ada dalalah tadammun, ada dalalah mutabaqah, ada dalalah iltizam. At-tadammun pakai dot ya. Ada dalalah al-mutabaqah, al-mutabaqah. Ada dalalatul iltizam. Apa itu dalalah tadammun? Dalalah tadammun adalah kesimpulan yang disebutkan dalam teks. Tadammun itu artinya unsur ya. Makna dari dalil yang itu merupakan unsur dari dalil. Namanya apa? Dalalah tadammun. Contohnya apa? Anda kalau melihat kursi, ini kursi. Apa yang Anda lihat? Saya menyimpulkan kayu. Oh ya, karena saya melihat kayu. Apalagi, saya menyimpulkan di kursi itu misalnya ada roda. Oh ya, saya melihat roda. Dan seterusnya. Itu adalah dalalah tadammun. Kemudian dalalatul mutabaqah adalah dalalah yang kandungan dari makna dalil yang linier terhadap realita yang kita saksikan, terhadap dalil yang kita lihat. Dalalah mutabaqah adalah dalalah yang bentuknya makna linier terhadap teks dari dalil. Sehingga misalnya, setelah Anda menyimpulkan dalam kursi ini atau dalam meja ini, ada kayu, ada roda, lalu Anda menyimpulkan, di situ pasti ada paku. Loh kok Anda tahu dari mana? Enggak kelihatan pakunya. Ini kelihatan pakunya enggak? Enggak kelihatan. Di mana paku? Karena enggak mungkin kayu ini bisa disusun, apa? aku. Maka dia linier. Linier semakna dengan keberadaan meja ini. Itu disebut dengan dalalah mutabaqah. Sehingga ini adalah kandungan linier. Baik. Yang terakhir, dalalatul iltizam. Iltizam itu konsekuensinya. Konsekuensi. Dan ini bisa lebih luas. Bentuk lebih luasnya bagaimana? Bentuk lebih luasnya adalah ada sesuatu yang tidak kelihatan di sini dan kalau diperiksa juga enggak ada. Tapi dia ada di tempat yang lain yang berkonsekuensi dengan keberadaan ini. Sehingga misalnya, saya meyakini dalam meja ini ada yang membuat. Karena enggak mungkin meja ini ada dengan sendirinya sehingga kayu itu tersusun kemudian pakunya menancap dengan sendirinya itu enggak mungkin. Konsekuensinya ada meja, berarti ada apa? Tukang yang membuat meja. Itu namanya dalalatul iltizam. Baik. Kita gunakan praktek dalalah ini dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Sudah? Apa dalalah tadomun yang terkandung dalam ayat ini? Apa dalalah tadomun yang terkandung dalam ayat ini? Anda tinggal lihat. Unsur apa dalam kalimat ini yang bisa kita jadikan sebagai kesimpulan? Pertama, segala puji bagi Allah. Berarti Allah itu terpuji. Dan pujian hanya milik Allah. Baik, satu dalalah tadammun. Yang kedua, Allah itu Rabbul Alamin. Dan Rabb artinya adalah pencipta, pemilik, dan pengatur. Berarti Allah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Sehingga Anda bilang, segala puji itu hanya milik Allah, misalnya ya. Segala puji milik Allah. Allah maha besar, gitu ya. Allah maha besar yang menguasai alam. Ketika Anda membuat kesimpulan ini, berarti ini Anda membuat kesimpulan dalalah tadomun. Anda dalam posisi membuat kesimpulan tentang dalalah tadomun. Salah atau benar kesimpulan ini? Benar. Memang terkandung di situ, melihatnya langsung. Baik, lalu ada dalalah mutabaqah. Apa konsekuensinya? Atau apa yang linear dengan itu? Yang linear dengan itu adalah bahwa semua nama dan sifat Allah itu terpuji. Karena segala puji milik Allah. Sehingga enggak ada yang tidak terpuji dari Allah. Semua nama dan sifat Allah itu mengandung pujian. Karena semua, sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang tidak mengandung pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Karena segala pujian untuk Allah. Yang kedua, misalnya Anda membuat kesimpulan. Semua alam itu makhluk. Semua alam itu makhluk. Semua alam adalah makhluk. Loh kok bisa? Karena di sini hanya ada dua, kalau enggak Rob, alam. Rob itu Khalik, alam berarti makhluk. Sehingga semua alam adalah makhluk. Alam apapun makhluk. Mau alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam dunia, alam akhirat. Semua alam makhluk. Nah, ketika Anda membuat kesimpulan seperti ini, maka ini mutabaqah, sejalan, linear. Sudah? Coba sekarang sebutkan dalalah iltizam dari ayat ini. Apa kira-kira? Nah, dalalah iltizam bisa jadi dibenturkan dengan dalil yang lain. Maksud saya adalah wayan dengan semua dalil. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang saleh, misalnya. Ulaika humul muflihun, ulaika humul mu'minuna haqqa, ya. Dan seterusnya. Ada banyak dalil yang menunjukkan boleh memuji makhluk. Ada banyak dalil yang menunjukkan boleh memuji makhluk. Lalu kan muncul pertanyaan. Terus apa makna segala puji hanya milik Allah? Berarti di sini konsekuensinya adalah pujian yang hanya boleh untuk Allah adalah apa? Adalah pujian yang disertai dengan takdim. Disertai dengan takdim, pengagungan. Sehingga kalau pujian itu tidak sampai disertai dengan takdim, tidak termasuk di antara pujian yang apa? Yang dilarang untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini konsekuensi ketika dalil itu ada dan kemudian ada dalil yang lain. Inilah yang dimaksud dengan dalalah. Nah, sekarang penulis menyimpulkan dari alhamdulillahirrabbilalamin, di situ terkandung tauhid rububiyah. Itu berarti dalalah apa? Tauhid rububiyah. Terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Berarti itu dalalah apa? Tadomun. Kenapa? Ada kalimat Rabbul Alamin yang disebutkan dalam teks, ya. Keberadaan kata Rabbul Alamin menunjukkan kalau di situ ada tauhid rububiyah dan itu adalah tadomun. Ya. Jelas insyaallah ya. Baik. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Di sini dalalah tadomunnya apa? Asma' wa sifat. Tentang nama dan sifat Allah. Kita meyakini keberadaan nama dan sifat Allah. Pak, di sini kan cuma nama saja, enggak ada sifat. Ar-Rahman itu nama atau sifat? Nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul Mu'min, Muhaimin, Al-Azim, Al-Aziz, Al-Hakim, As-Sami'ul Basir, itu semuanya nama. Sehingga kalau kita terjemahkan, Zat yang Maha, itu menunjukkan nama. Lalu dari mana kita bisa menyimpulkan sifat? Nah, disitulah ada dalalah mutabaqah. Nama Allah pasti mengandung sifat. Nama Allah itu berisi sifat. Beda dengan nama manusia. Ada manusia namanya Bejo, tapi uripe nelongso, sehingga tidak linier. Jenenge Bejo, Bejo itu kan kalau diterjemahkan untung ya. Ya. Pak Bejo berarti Pak Untung. Ya. Kalau ada lagi Lucky. Ya. Itu versi yang Eropa ya. Sehingga di Indonesia terkumpul tiga bahasa. Bejo, Untung, Lucky. Ada Pak Bejo, ada Pak Untung, Pak Lucky. Nah, untuk yang seperti ini, apakah pasti hidupnya akan seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, sehingga ada yang namanya soleh, tapi orangnya toleh, orangnya jahat misalnya. Ya, mungkin saja itu makhluk. Tapi kalau Allah, setiap nama Allah mengandung sifat. Sehingga enggak mungkin nama Ar-Rahman tapi Allah tidak pengasih, tidak mungkin. Nama As-Sami tapi Allah tidak dengar, tidak mungkin. Dan itu keyakinan Mu'tazilah. Nama Allah tidak mengandung sifat. Karena menurut mereka, sifat itu hadis, sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru tidak boleh ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu kan sesuatu yang baru, berarti baru sekarang. Padahal Allah itu qadim. Sehingga tidak boleh menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, di ayat yang ujung ya. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta sampai di sini ya. 'Alaihim. Ini dipahami oleh penulis berisi tauhid apa? Tauhid mutaba'ah. Dari dalalah apa? Mutaba'ah. Dari dalalah mutabaqah. Kamu kan minta petunjuk agar diarahkan ke jalannya orang yang dikasih nikmat. Yang dikasih nikmat siapa orang yang dikasih nikmat? Yang dikasih nikmat di sini nikmat-nikmat akhirat. Sehingga dipahami yang dikasih nikmat di sini adalah nikmat akhirat, dipahami di situ adalah nabi. Dan orang-orang soleh yang mengikuti nabi. Nah, untuk bisa menjadi seperti atau bisa mendapatkan petunjuk sebagai petunjuk nabi, maka kita perlu mengikuti nabi. Dan itu dalalah mutabaqah. Baik. Konsekuensinya, semua jalan yang menyalahi petunjuk nabi adalah bukan siratal mustaqim, tapi jalan yang menyimpang. Kenapa kamu mengikuti si A? Oh, dia kan tokoh saya. Tapi ini enggak sesuai dengan jalan nabi. Oh, enggak apa-apa. Ya itu sudah kita nyatakan itu bukan siratal mustaqim. Itu menyimpang. Karena yang disebut sebagai siratal mustaqim adalah jalannya nabi. Nah, seperti ini jamaah. Kalau kita sering latihan, nanti akan terbiasa. Pertama kali ketika saya mendapatkan pelajaran ini dari Ustadz Aris, ya bingung gitu ya. Tapi kemudian kalau kita sering latihan dengan membaca apa keterangan para ulama, lalu bisa membuat kesimpulan ini, oh dari situ kita tahu, oh mereka pakai dalalah tadamun, mereka pakai dalalah mutabaqah, mereka pakai dalalah iltizam. Dengan kebiasaan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Dari sinilah, terkadang ketika kita membaca Al-Fatihah, kita enggak nyambung, kok bisa ada kesimpulan Tauhid A, Tauhid B, Tauhid C. Nah, para ulama yang paham tentang masalah dalalah, mereka bisa membuat kesimpulan itu. Oh, ini arahnya ke Tauhid A, ini arahnya ke Tauhid B, ini arahnya ke Tauhid C. Karena hubungannya seperti ini. Nah, itu dari bagaimana kemampuan mereka dalam menggali dalalah. Kandungan dalil dari teks yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Cukup insyaAllah? Baik, ada pertanyaan? Baik, untuk saat ini tidak ada sesi tanya jawab. InsyaAllah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.